nikmatnya makanan laut Indonesia. Negara tetangga tak sungkan meluangkan waktu dan biaya menyeberang ke Indonesia untuk menikmati makanan lautnya, yang tak hanya terletak pada nikmat, tapi harganya terasa surga. Luar biasa. Makanan laut seharusnya kita cinta, karena kita adalah pemilik laut yang luasnya tak terbilang sudah. Tapi seberapa kita mencintainya menjadi pertanyaan yang luar biasa. Kalau saja dikelola dengan baik, bukan saja makanan sehat tetapi harga murah, itu mewarnai hari-hari kita dan terasa nikmat, karena jenis ikan di laut tak terbilang banyaknya. Luar biasa, itu kata yang bisa kita ucap. Apalagi Indonesia yang mewariskan rasa yang luar biasa. Nenek moyang kita sangat piawai mengolah ikan laut menjadi makanan nikmat yang tak terbilang dan juga tak membosankan. Ayo mari kita bersama menjadikan makanan laut menu utama. Ada ajakan pemerintah untuk itu, tapi seringkali kurang terasa di aplikasi hari-hari yang kita ada. Seharusnya ada tempat yang nikmat di mana kita bisa puas makan makanan laut yang luar biasa. Semoga Pujasera makanan laut datang segera. Bersama saya, Bigman Sirait.